ampli. Iya. Tapi kalau enggak bisa sih enggak usah ya. Adanya di sini. Kalau di sini enggak ada. Oh, ada di sini. Itu bisa dicolokin. Bisa ada. Enggak jalan. Mati. Output dari ini buat ini. Yeah. Thank you. biarpun banyak tapi tidak boleh terjadi di rumah kita. Tidak boleh terjadi di rumah kita kalau itu kewaliman di atas kewaliman, kalau tidak kita terima. Itu kewaliman di atas kewaliman, banyak orang menyadari tapi susah ia menjalankannya, meninggalkannya. Sadar pasal ini tidak enak, sebab begini bagiannya. Orang menikah itu sebetulnya semuanya cita-cita dia pun dia ucapkan melalui lidahnya. Aku pengen menikah, pengen bahagia, kan begitu, pengen mesra, pengen indah. Tidak ada orang yang menikah itu niatnya naruhin menikah mau berantem banting piring. Semua pengen indah dan bahagia. Tetapi kenapa? Tidak semua orang merebutkan keindahan dan kebahagiaan. Karena apa? Ia telah membuka kebahagiaan ia dengan kuncinya. Kalau ada pintu dibuka dengan buka dengan kuncinya, susah atau susah? Susah atau dengan pintunya. Dan tidak ada kunci kebahagiaan di dalam menggapai hidup dalam rumah tangga, menggapai kebahagiaan di dalam hidup rumah tangga kecuali melalui kuncinya Rasulullah. Sehingga ada orang dikelabui oleh dunia, dipikir mencari kebahagiaan dengan istrinya itu harus melakukan fail. Tidak. Rupanya di dalam video itu sudah ada sisikan istri dan sebab semuanya masing-masing suami istri belajar jahat dan kebiru. Karena memang bukan pintunya. Atau ada orang membuka pasalnya kebahagiaan itu adalah dengan terbuka ke atas. Sehingga ada seorang suami istri ini pun menjadi kulit yang banyak ternyata bukan menjadi istri yang baik. Istri semakin tamak, jadi makin bangga, jadi lebih terus tersiksa dengan mencari uang sehingga lupa oleh kesalahan di dalam rumah tangga. Dan banyak kejadian yang semacam ini. Sehingga kita punya pengajian itu katanya pengajian orang yang banyak duit. Kita di Jakarta ada semua pengajian. Katanya pengajiannya orang yang banyak duit. Cuma diam-diam ada yang berbisik, Buya. Buya lihat teman saya gini. Dan tingkatnya juga. Jadi banyak orang belajar uangnya gede itu banyak. Dan tingkatnya sudah tidak di tangan sendiri, tapi biasanya kaya. Baik, maksud saya orang kaya beneran. Waktu kita berbicara tentang hal ini, saya rumah tangga, ternyata orang yang banyak duit sekalipun punya problem di dalam rumah tangga. Karena sebab, sebab kebahagiaan yang sesungguhnya bukan di balik kebahagiaan uang. Ini harus dibuktikan. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya bukan di balik pangkat. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah berada di dalam hati, yaitu jika orang menjalani hidup rumah tangga itu dengan penuh kecintaan karena Allah. Kalau sudah pakai bahasa karena Allah, betul semuanya. Cuma ini bahasa tinggi, kita ingin menerjemahkan bahasa ini ke bahasa masyarakat, bahasa biasa, bagaimana? Kalau pakai bahasa karena Allah, paling gampang yang ngomong, saya terima karena Allah, ini karena Allah, kalau Allah. Jadi jangan pakai bahasa tinggi-tinggi, orang tanya bu, makanya ini bahasa tinggi. Jadi ketika karena Allah, itu ada kata bahagia. Iya, jadi, ya bu ya, ya Ustaz. Tapi ternyata masih berpindah rumah tangga ya. Karena bahasanya masih Allah. Kita ingin menerjemahkan dalam bahasa sederhana kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah tiada lain kecuali melalui kuncinya dari rumah tangga. Jadi harga mati ini sebelum kita melanjutkan wahai hadiri dan hadirat bangkuras, pastikan di dalam rumah tangga harus bahagia, jangan tidak. Di dalam rumah tangga harus bahagia, ini target kita. Harus bahagia, jangan sampai ada di dalam rumah tangga kebolehan. Ini cita-cita tinggi, aku ingin hidup rumah tangga bahagia. Cita-citaku semacam ini. Tidak ada tawar, pokoknya saya harus bahagia. Gimana caranya? Ayo. Setelah kita punya target, saya harus nyampe puncak kebahagiaan itu. Gimana cara melangkah ke sana? tidak, ini adalah cara penting untuk mencetak anak-anak yang baik. Sebab biasanya rumah tangga itu adalah sekolahan sebelum anak masuk TK atau masuk universitas. Di rumah ini. Jadi kan anak kita nanti itu rindu untuk pulang ke rumah. Jangan sampai kita punya anak mau pulang ke rumah malas. Kenapa? Aduh, kalau masih bapak ibu pelajaran yang terkantem. Sehingga anak mau pulang pada malas. Kalau sudah anak malas pulang, berhenti di gardu dan berpatan jalan. Temannya tidak tahu kawan. Maka menjadilah anak sejak gara-gara rumah tangga dia paham. Jadi harus hidup. Mari kita semuanya koreksi. Kalau sampai rumah tangga yang berlahan, kita koreksi rumah tangga kita sendiri harus bahagia. Tidak. Dan banyak hal nanti yang harus kita hadirkan. Bagaimana agar rumah tangga kita indah. Ini kunci dulu ya. Pokoknya harus bahagia. Pendidikan dari Rasulullah untuk menjalin di dalam rumah tangga agar bahagia ada di antaranya. Di antaranya. Nanti insya Allah bapak adik yang belum menikah ada pak sama ibu bapak yang sudah mempunyai anak gitu, bapak mencari calon pasangan. Ternyata ini pengaruh yang besar ibu untuk menciptakan keindahan di dalam rumah tangga. Jadi mencari pasangan itu paling penting. Sehingga di dalam hadis tadi disebutkan buka muka itu siapa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad kalau menikah itu tolong pilih suami yang benar atau istri yang benar. Kalau salah pilih musibah. Kalau salah pilih musibah repot. Jadi mending memilih yang benar-benar. Jadi adik-adikku kalau mau menikah itu mencari calon pasangan benar-benar. Jangan yang penting teman. Tapi yang penting baik itu. Yang penting soleh. Yang penting baik, yang penting benar. Jangan yang penting aku teman musibah. Sebab ada adik-adik zaman sekarang itu menikah bukan yang penting baik, yang penting teman. Dan biasanya jadi kayak kayaknya cuma datang ke kita, tapi kayak orang bodoh. Kenapa? Di dunia banyak laki-laki, katanya cuma laki-laki ada dia. Kalau tidak mau dengan dia, tidak mau nikah dengan dia. Karena pokoknya dia, di dunia tidak ada kecuali dia. Musibah. Ini banyak anak zaman sekarang, Bu. Jadi ada pria, ada yang punya kunci tadi, bahwasanya pernikahan itu jangan dibangun di atas cinta. Tapi cinta, pernikahan jangan dibangun di atas cinta, tapi bangunlah cinta di atas pernikahan. Kalau ada orang bangun pernikahan di atas cinta, jadi persoalan cinta. Misalnya mencoba barangkali cinta itu ada di dia, mencari cinta tak tahu gak jadi, mencari lagi tak tahu gak jadi, mencari lagi tak tahu, sampai anak 12 tahun saya cari cinta, terlambat. Kalau orang menikah dibangun atas cinta dari cara budaya barat, sehingga ada coba-coba kumpul 10 tahun, 20 tahun, 3 tahun, 6 bulan. Kalau tidak cinta, tidak menikah. Bukan begitu. Akan tapi bangunlah cinta di atas pernikahan. Kalau orang sudah menikah, maka di saat itulah kita bangun cinta. Baru bisa indah saja. Dan bisa lama. Menikah baru cinta. Maka dari itu di dalam pernikahan harus pilihnya benar. Jangan salah pilih. Maka termasuk untuk menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga itu adalah memilih pasangan yang benar. Itu nanti insya Allah. Baik, insya Allah kita bahas itu pembahasan bagaimana cara memilih pasangan dan bagaimana cara papa orang tua memilihkan pasangan buat anak-anaknya. Baik, sekarang bagi para bapak yang sudah menikah, untuk menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga yang pertama adalah kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kulil mu'minati yaghuddu min absarihim. Jaga mata, masya Allah. Ini ternyata luar biasa obat itu. Wahai para bapak, para suami, jaga matamu dari belalakan. Melihat orang lain dengan mata syahwat. Kalau kita lihat orang sekitar, wajar kita lihat. Apa tadi sampai derajat terpenuhi seandainya aku dengan dia, oh cantiknya, oh ini yang itu musibah. Seorang wanita pun begitu. Jadi itu bukan dengan model yang bermacam-macam. Ada di saat ngorok, ada saat berdagang, ada saat berubah, ada saat macam-macam. Jadi Bu Yanti sini dengan model macam-macam, tapi Bu Yanti ini yang jalan itu memang dia adalah perempuan murahan, pamer dandanan, dan jalan-jalan itu kan dia berjalan. Dia berada pakai lisi kebel, rambut rambutnya kebel, semuanya itu hanya jadi dimongkong oleh orang. Padahal orang yang kelihatan aslinya lebih mengerikan daripada istri sendiri. Cuma karena maknanya salah mengikuti pihak yang namanya Masya Allah, rusak. Harap-harap ini rusak. Dan mohon maaf, ini harus dikenali. Melihat gambar-gambar yang tidak mampu. Kalau ini juga dari persen dari Rasulullah. Menjaga mata. Jangan diikuti mengomentari orang yang cantik dan punya yang pun tidak mampu. Kalau itu rusak. Karena rusak dunia hanya mengikus dari setiap hari dia santri yang pakai kudus dan yang tak pakai dulu nak ujian. Kenapa mungkin? Karena dalamnya tak betul. Kenapa kata itu muncul dari sana? Ngeri, rusak hati. Sampai mohon maaf kalau tidak ada orang ngomong. Rupanya dia bisa mengalami istrinya kecuali lihat filmnya orang. Jadi tidak bisa mohon maaf dia tidak syahwat kecuali lihat gambar-gambar yang porno. Kenapa? Karena dunia tadi dia melihat gambar porno, melihat istri yang sudah dia terbalik tadi, musibahnya. Tapi kalau orang melihat di jaga matanya, Allah, dia menjaga matanya, aku yang dia tersebut. Ini adalah haram tutup, ini haram tutup, ini haram tutup, saya boleh, ini haram, haram, haram. Saya boleh bilang Allah, dia pulang rumah istrinya, semakin terlihat cantik dan ini bisa menjaga untuk menjadi dengan istri. Dipakai, mudah. Tidak ada, ada boleh. Ditahan saja, kalau tidak bisa saja tadi coba alam, sekali-kali coba dulu. Gimana namanya? Kerikulah kepada sekolah bisnis untuk meningkatkan rasa cinta. Tapi kalau sudah jalan sekitar sini, sana sini, ada yang hanya selalu nanti punya istri, orang-orang punya dulu. Coba punya istri dia, coba punya istri dia. Gara-gara matanya jalan. Seorang ibu, seorang istri bersama. Maka ada seorang istri ternyata tidak dari suaminya, dia pernah ada suara dari. Kenapa? Rupanya dia lebih gantung dengan bintang-bintang film. Sering dia film dia. Sampai ada pertanyaan dia, kalau saya seorang istri lagi tidak dari suami saya, apakah boleh saya bayangin seorang bintang film tak tahu kan di mana? Tidak tahu dari apa. Thank you. banyak menuntut sehingga kemudian berjuang untuk Rasulullah. Jangan banyak menuntut tapi lakukan kewajiban. Lakukan kewajiban yang menuntut. Sebab menuntut ini tidak enak. Menuntut tidak membayar kita. Tidak ada menuntut tidak membayar kita. Menjadi orang apa? Contoh saja sederhana. Seorang suami yang sudah siap memberi duit kepada istrinya karena baru gajian, duit sudah ada di saku. Rupanya sang istri tiba-tiba ngomong, "Sudah aku sudah waktunya gajian kok belum gajian itu gimana? Kita kan harus belajar begini, jangan terlalu terus kan gak enak di rumah tangga ini." Betul kan? Menuntut suami dengan begitu kesal. Sudah disiapin di sini, mestinya 500 ribu gara-gara ngomel masukkan lagi kurang jadi 500 ribu. Karena menuntut itu gak enak. Pokoknya dia rebut. Sama seorang suami menuntut tidak tidak. Menuntut tidak tidak. Tidak ada tidaknya kalau menuntut. Lakukan kewajibanmu. Engkau sebagai istrinya kewajiban. Sudah kewajibanmu. Wahai suami jalankan kewajibanmu. Terutama menuntut itu juga mengajari pasangan kita untuk menuntut. Contoh. Seorang suami tidak pernah berterima kasih. Dibuat kopi sama sang istri. Dibuat kopi capek-capek rupanya ngomong, "Mak, bikin kopi gak kecus tuh, tapi di kopi yang benar. Rasanya ini kurang manis." Nuntut. Istri yang capek-capek nyiapin kopi di dalam kopi itu tersinggung. Apa jawabnya? Gimana bisa manis? Kopi mahal, gula mahal, gajinya gak sama-sama. Pokoknya nih, kalau sudah tuntut-tuntut, ada orang tuntut. Pasti kalau kamu sendiri, kalau lama kamu jadat mana yang cantik? Apa juga jadat yang ganteng dong? Jadi tuntutan itu menggantikan dengan tuntutan tidak ada yang lainnya. Di dalam rumah tangga yang akan menuntut, tidak dibuat. Jangan banyak menuntut. Tapi lakukan kewajiban mungkin di dalam tuntutan macam-macam, menampakkan dia. Suami punya kewajiban dengan dia. Suami punya kewajiban mencari nafkah, bukan mencari nafkah, mencari. Para bapak, apa bentuknya kalau memang mau menikah, siap untuk bekerja, mencari duit. Kalau ada seorang suami okan-okan, haram dan dosa dia. Mencari kewajibannya. Kalau ada seorang suami sudah mencari nafkah, tapi ternyata kok masih belum dapat rezeki, maka dia mencari dosa. Yang penting tidak perlu salah. Ada di makalah, tidak dapat yang halal dan lebih yang haram, kan? Ya Allah, saya kembali kerja, tidak dapat berarti saya harus menjuri diriku. Jadi, wahai para suami, bukan mencari nafkah. Nah, di saat nafkah tidak ada, seorang suami tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan rezeki, bagaimana nanti? Seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh sang suami, dia berhak untuk menuntut cerai. Berhak menuntut, tapi ingat menuntut kan tidak baik. Berhak untuk menuntut cerai. Tetapi yang baik bukan menuntut cerai. Ada contohnya pada zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan ini ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu mempunyai suami lahap, kerja tidak bisa, mau coba kerja tetap gagal. Sehingga urusan apakahnya kacau, saya tidak pernah diberi apakah." Ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Ibu, terus kemudian, terus kamu selama ini makan dari mana?" Dan ibu itu menjawab, "Ya Rasulullah, alhamdulillah, kami masih punya peninggalan dari orang tua, jadi kami masih bisa makan dengan peninggalan orang tua saya. Tapi masa hidup saya terus begini, saya membohongin terus, ya Rasulullah." Biar adilnya Islam, indahnya Islam itu, kalau memang suami sudah tidak bisa melihatkan, ada dua pilihan. Yang pertama adalah kamu yang menuntut. Kamu menuntut kepada suami untuk mencerai. Minta cerai. Jadi kalau ada ke mahkamah, nanti mahkamah mencerai. Maka Thank you. Thank you. yang bisa menghindari itu dari segala keadaan, tapi waktu masuk ke dalam rumah beliau itu rasa sakit seolah-olah sudah tiada. Dan sengaja itu sampai berdoa ini ya nanti mengucapkan salam salamnya terus salam malik ya ani salam sejahtera untuk semua yang dia dan semua yang di sini sakit oleh tadi dalam dua semua semuanya berdoa itu bisa nanti ya Rasulullah istri yang soleha suami itu dari itu yang langsung dijamu Rasulullah ingin menjadi sementara Menurut istri harus begini, menurut suami harus begini, itu adalah tidak indah, tidak karena Jadi ya. Eh begitu kan? Sampai benar di tempat kita itu ada anak yang banyak bukannya berantem atau begitu? Karena belum ada ikrar. Jadi jangan pernah malu untuk menikah. Oleh karena yang lagi yang rekod biasanya orang suami nama. Di saat suami merasa jadi yang masih nama, yang lebih pintar, itu biasanya susah menikah. Atau istri orang wanita anaknya gay, anaknya orang besar, anaknya pokoknya ada kesombongan yang jadi susah menikah. Ya, minta maaf ada semuanya. Jika ada dua orang bersahabat, maka yang lebih dulu minta maaf itulah yang lebih dicintai oleh Allah. Lebih dicintai, maka pandailah minta maaf. Bahkan kalau perlu ada yang salah suami kita, ibu boleh minta maaf saja. Meminta karena mungkin tidak ada. Jangan minta maaf di saat merasa bersalah saja. Ini musibah. Ada orang kalau tidak merasa bersalah, tidak minta maaf. Baik kan itu. Kenapa? Ada orang yang tidak pernah merasa bersalah. Merasa benar. Coba saja tahu dulu. Kalau suami melakukan kesalahan, bisa saja ibu yang menyebabkan. Bisa saja jadi tamak itu ternyata penting. Kemudian rumusnya nanti dalam suami istri harus ada pemikiran siap minta maaf dan lapang dada untuk menerima maaf. Tidak boleh dengan sama istri sama suami meminta maaf. Urusan pribadi yang dilakukan pada Allah. Kalau bukan pada Allah, apa dia ini yang akan hadirannya? Kalau suami melanggar Allah, ibu pasti maafkan. Suami tidak sholat, tidak ada maaf. Istri tidak sholat, tidak ada maaf. Kalau seandainya ada seorang suami mempunyai istri tidak sholat, kalau suami tidak maafkan, bukan urusan wahai suami, itu bukan dengan Allah. Tapi misalnya urusan ada suami kasar pada istri, maafkan. Tapi sebisa mungkin suami meminta maaf. Sampai begitu sederhananya tingkat kemesraan. Sampai suami itu keluar rumah itu tak tidak tahu kita merasa itu kesalahan. Sehingga bingung dia bernama, bingung dia bernama. Tadi saya keluar dulu sampai tidak sempat minta istri. Tidak tahu ya. Seorang istri sahabat menghidangkan makanan dari mana? Lalu kamu mau tadi dia tidak terasa terlambat terus sampai minta maaf. Mungkin seorang istri tidak sempat menghidangkan air, menyiapkan air. Padahal kalau minta maaf tidak, jadi kata maaf itu ternyata kunci. Sebab itu pun kalau Tuhan ini membuka hati, minta maaf. Jangan soal gitu, kalau saja itu sombongan. Kalau dia minta maaf, dia tidak akan minta maaf. Kalau sudah orang yang biasakan maaf, itu artinya apa? Melakukan satu kesalahan segera untuk menyelesaikan minta maaf. Setelah Untuk berpaksa diri kita. Ria itu harus. Jika dia orang masuk yang tidak sendiri, malaikat pun tidak tahu. Maka dia ada orang ngomong, benar dulu saya bantu ikhlas. Jangan ikhlas dulu. Ikhlas jangan sampai terutam diri ya. Saya ikhlas dulu ya. Tapi dulu saya tetapi ya orang ngomong ikhlas dulu. Kalau ikhlas bukan terutam diri ya. Ikhlas itu karena disampai malaikat itu tidak apa amal itu tidak tahu apa amal ini ikhlas atau tidak ikhlas. Yang membaca kita bisa jadi ya. Yang berlari semuanya dengan satu hadis ada amal itu dibawa oleh mereka ke pos yang pertama, ke pos yang kedua sampai pada Allah. Itu namanya pos pertama saya tidak tahu juga. Sampai ternyata di hadapan Allah amal itu ditolak. Ini dilakukan juga karena aku. Jadi mereka tidak tahu Asal tak bisa Yeah. Yang terbuka yang terbuka berkata